Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jujur, saya bahagia sekali bisa datang ke sini. Dan betul kata keynote speaker tadi, kayaknya gak adil kalau menuduh UIN itu sebagai sarang liberal. Karena kenyataannya yang saleh dan salehah jauh lebih banyak. Namun dunia ini kalau gak pakai iblis tuh gak seru. Jadi keimanan kita tuh kurang tertantang. Ya nakal-nakal dikit, namanya anak muda perlu lah. Kalau terlalu flat, kurang enak juga. Tapi nakal dalam bentuknya yang itu melekat pada jiwa muda. Yang namanya anak muda, yang selalu melekat pada kalian itu dua. Perubahan dan kebangkitan. Sebuah bangsa. Jadi kalau you tidak bisa melakukan perubahan di masa Anda hidup, dan tidak ada kebangkitan di bangsa Anda semasa Anda hidup, Anda kehilangan masa muda Anda. Jadi perlu ada semangat begitu. Semangat beda perlu. Salah-salah dikit cincailah. Oke? Okay? Ya. Sekarang tolong jawab. Kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa sih harus ada iblis di muka bumi? Ya kok kalau memang Allah itu sayang sama kita, jangan takut iblis gitu. Atau kita sepakat aja begini. Tuhan, yang bermasalah kan, yang berperkara kan sama iblis sebetulnya kan Adam. Ini Adamnya sekarang udah gak ada Tuhan. Gimana kalau kita doa bareng semuanya, ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada iblis itu. Berilah kepada iblis itu kesempatan untuk masuk surga. Karena surgamu juga muat untuk itu. Setuju? Yang setuju dua kemungkinan, ya LHK atau liberal. Baik. Jadi, begini. Sesuai Tor yang diberikan kepada saya. Yang namanya liberalisme, ujung-ujungnya cuma dunia. Di dunia itu cuma itu. Framework-nya kira-kira begini. Untuk menguasai aset sebuah negara, sebuah bangsa, dan agar bisa berkuasa di dunia ini, harus dihancurkan dulu stat-stat sebuah negara, sebuah bangsa, dengan jargon kebebasan. Jadi liberalisme sebetulnya sebuah gerakan kebebasan. Jadi judulnya ini juga sebetulnya sudah agak keliru sebetulnya, tapi ya gak apa-apa lah, agak keren. Karena gak bisa disatukan, Islam itu kan artinya tunduk, patuh, pasrah gitu kan. Al-Qudu, Wal-Intiyaw, Wat-Tajadu, itu Islam. Dipasangkan sama liberal yang bebas-bebas-bebasnya kan gak connect. Gak connect sebetulnya, tapi ya gak apa-apa lah. Supaya gak kelihatan keren gitu. Nah, untuk menguasai aset sebuah bangsa, kemudian menguasai politik sebuah negara, jadi skat-skat itu harus dihancurkan dulu atas nama kebebasan. Misalnya, untuk menguasai migas Indonesia, harus diliberalkan dulu undang-undang migasnya. Nah, undang-undang ini kan buatan manusia, maka otak manusianya harus diliberalkan dulu. Nah, lawan terberat selamanya adalah kalau otak orang itu sudah pakai agama, ini masalah beratnya. Jadi musuh terbesar liberal adalah agama. Untuk bisa menguasai sebuah bangsa, selalunya begitu. Contoh, Indonesia ini bisa dijajah sampai 350 tahun ketika masih liberal. Indonesia ini tahu kalau VOC itu penjajah, belakangan setelah ada ulama menjadi panglima atas nama agama. Lalu nasionalisme diartikan pakai bahasa agama. Berbangsa dan bernegara atas nama agama. Oh, yang namanya VOC itu toh yang merampas rempah-rempah, yang mengambil aset negara, gitu. Sekarang VOC masih berlangsung, cuma nggak sadar. Jadi butuh ulama dan panglima yang berani berkata atas nama agama. Sebetulnya Chevron itu VOC, Shell VOC, Freeport VOC, Ponoco. Kalau yang penting sadar dulu, ya. Walaupun bapak lu kerja di situ misalnya, ya sudah. Ini mungkin senyum-senyum belanja masa dulu lah kira-kira betul. Yang penting sadar dulu. Saya menyadarkan dulu cara berpikir. Yang namanya anak muda harus lakukan perubahan dan kebangkitan, gitu kan? Jadi bukan anak muda kalau nggak lakukan perubahan dan kebangkitan. Jadi perlu iblis lah supaya seru. Lanjut. Ustaz, apa itu dalilnya omongan Ustaz itu? Ya sejak zaman iblis suruh lah. Ingat ya ketika Adam dirayu oleh iblis, apa bahasanya? Agama banget, religius banget. Yang pasti kuliahnya bukan di UIN yang iblis. Qala manahakuma rabbukuma antilkuma syajrah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Iblis bilang kepada Adam yang posisinya saat itu sudah istimewa dengan ketaatan kepada Tuhannya, dan itu kan sebetulnya iblis dirayu setelah berilmu kan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Apa yang Allah ajarkan ilmunya kepada Adam semuanya kan? Siapa gurunya Adam? Allah. Masih bisa tertipu enggak? Masih. Karena apa? Tipu muslihatnya iblis ini begini strateginya. Di sini liberalisme masuk. Iblis bilang begini kepada Adam. Adam, lu tahu enggak kenapa lu enggak boleh deketin pohon ini? Pohon apa namanya? Nah, itu juga bahasa iblis yang kasih nama Huldi. Maksudnya lo gak boleh bilang Huldi. Jadi itu menjadi sebuah abadi iblis kan. Kalau Allah kan bilangnya wala taqrabu hadhihi syajarah. Jadi pohon terlarang saja. Iblis lah yang kemudian kasih nama. Supaya kita tertarik kan, ini adalah pohon abadi. Gitu. Tahu gak kenapa lo dilarang dekat? Kalau lo dekat, ntar lo makan, lo berdua berubah jadi malaikat. Dan lo berdua kekal di dalamnya. Ini lakuma lamina nasihin. Gue sih nasihatin aja sama lo. Hebat kan iblis? Jadi dia masuk dari arah, dari pemikiran, dari cara yang kita suka. Di situ masuknya. Sama lah kayak yang berpikiran begini. Kayaknya pacarnya itu perlu deh. Gimana kita kenal calon kita kalau kita gak pacaran gitu. Dulu di zaman-zaman teman gue masih kuliah di sini, gue lihat, waduh kamar kosnya luar biasa muradulnya. Gak ada batasan cowok boleh masuk ke kamar cewek, karena udah saking liberalnya kamarnya. Lu tinggal jilbabnya lagi di liberal kan. Sampai ke dalam nanti lari. Mau dibilang. Tapi rayuan iblis itu hebat. Biasanya masuk dari arah yang kita suka dengan cara berpikir-berpikir yang kemudian kita terkecoh. Nah biasanya memang liberalisme agama ini masuk dari jargon-jargon yang kalau sekarang yang lagi keren, lagi ini biasanya istilahnya tuh cuma Tuhan lah yang tahu soal kebenaran. Kita nih manusia nggak boleh lah sok-sok lebih tahu, lebih pintar dari Tuhan. Gitu tuh bahasanya. Ini bahasa iblis. Jadi semua agama itu benar. Kita nggak boleh merasa paling benar dalam beragama. Ini yang gagal sebetulnya dalam memahami antropologi keberagamannya sendiri. Lalu muncullah teori relativisme. Jadi ya kebenaran dari manusia itu nisbi. Yang paling hakiki cuma Tuhan. Kebenaran absolut itu dari Tuhan. Yang benar itu Quran, tafsir itu belum tentu benar, gitulah kira-kira. Lalu ada istilah Islam inklusif, misalnya. Islam apa lagi yang kalian sekarang? Islam progresif, Islam apa lagi? Fundamentalis, apa lagi? Itu gue tuh berarti di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-yawma akmaltu lakum wa akmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Jadi kata apapun yang dilekatkan kepada Islam itu menjadi destruktif. Bias malah merusak Islam. Apa aja namanya? Islam lu lekatin pakai apa menjadi merusak Islam. Supaya Ustaz Bakhtiar laku nih dagangannya. Bikin soto Betawi. Supaya khas dan laku. Gimana kalau soto Betawinya itu campurin habbatus sauda supaya dawa'ikul lidah. Oke, okay. Habbatus sauda. Dan supaya berenergi, soto Betawi sebabnya dicampur sari kurma. Cok, cok, cok. Bagus gak itu semua? Halo, bagus gak? Lu meragukan habbatus sauda sama sari kurma? Gue tambah supaya sempurna banget itu. Soto mie, soto Betawi versi Ustaz Bakhtiar ditambah madu lagi, dawa ukur dia. Tanya gak sekarang, ada yang mau beli gak? Gue bilang, Ustaz makan aja sendiri. Tapi yang taklid buta, yang gak pakai akal, gak menggunakan rasionya, bego dibeli, betul itu. Ustaz Bakhtiar jualan itu, sisanya pun dimakan, padahal Ustaz Bakhtiar TBC. Direbut pula sisanya begitu. Nah, sampai di sini. Jadi saya ingin simpulkan, liberalisasi dari sisi agama bisa kita bendung dengan cara berpikir cerdas. Saya lihat ada kutipan bukunya Imam Ghazali tentang apa? Al-iqtisad fil i'tiqad. Ya, belajar bahasa Arab dikit pernah kuliah di Madinah sebentar. Karena tadi kursusnya keren banget bahasa Arab. Hampir gak putih saya pakai bahasa Inggris lagi kan. Itu anak mantingan ya. Nah, saya juga pernah belajar di Gontor dulu. Keluar tahun 88. Jadi ya alumni Gontor juga. Dan banyak teman-teman saya di sini. Yang saya angkatan di sini ada Irfan Abu Bakar. Ngajarnya Pak Ustaz Irfan. Lanjut. Bagaimana menempatkan akal dengan wahyu? Ini yang paling penting. Dengan bahasa sederhana. Ya, supaya kita bisa hidup benar. Karena kan perdebatan antara agama Islam dengan liberal ini soal bagaimana memposisikan akal. Begini, kata Imam Ghazali. Akal sehat kita ini ibarat penglihatan kita yang sempurna dan tidak cacat. Sementara wahyu itu ibarat matahari yang sinarnya ke seluruh penjuru. Sekarang contoh sederhana. Lo sekarang lagi nggak pada ngantuk kan? Enggak, sebab yang duduk di depan oke orang. Kalau nggak mau nyi sendiri siapa lagi? Terus ibaratnya ini malam nih. Matiin lampu semua, tanpa cahaya, mata melek. Pertanyaannya, bisa melihat apa di ruangan ini? Tidak lihat apa-apa. Bentuk, jenis, warna-warni, walau mata melek, tanpa cahaya, maka kita buta, blind. Gitu ya bahasa Inggris. Blind. Oh ya? Jadi mata kita ini gak bisa melihat apa-apa tanpa cahaya. Jadi rahasia keindahan segala sesuatu itu karena adanya cahaya. Sekarang yang kedua, ada cahaya tapi matanya dipejamkan, dia bisa melihat apa? Enggak bisa melihat apa-apa. Maknanya adalah orang yang tidak menggunakan mata, hanya berpatokan kepada wahyu, artinya hanya berpatokan pada wahyu, tidak menggunakan akal, seperti orang yang tidak menggunakan matanya atau pejamkan mata untuk melihat sekelilingnya. Bisa melihat cahaya enggak dia? Tidak. Dan sebaliknya, orang yang menggunakan akal dan menisbikan wahyu atau barangkali meniadakan wahyu, sama saja orang melek di tengah kegelapan, dia bisa lihat apa? Enggak bisa apa-apa. Jadi penglihatan kita baru normal dan sempurna kalau kita padukan antara penglihatan yang melek dipadukan dengan cahaya. Disitulah perpaduan antara akal dengan wahyu. Itu bahasa sederhananya yang indah dari Imam Ghazali. Saya takut bicara terlalu berat siang-siang begini, apalagi belum makan siang. Seumur hidup saya gak pernah makan siang, makan nasi biasanya. Lima menit lagi. Ada beberapa slide saya minta sebelum jalan ke sini, ada Ustaz Fahmi Salim dari Wajar di sini, tolong kirimkan saya slide buat penelitian. Apa saja sih bentuk-bentuk kesesatan liberalisme yang ada di Indonesia ini secara ringkas? Ada banyak di slide-nya nanti panitia bisa ditunjukkan. Ini pendekar liberalisme di Indonesia, Pak Budi Munawar Rahman. Kampanyenya begini. Kebebasan beragama itu hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia kalau ide sekularisme, liberalisme, dan pluralisme itu berkembang dengan baik juga di Indonesia. Trilogi itu memang merupakan prasyarat-prasyarat konseptual yang akan menentukan arah perkembangan kebebasan beragama di Indonesia. Apa tadi triloginya? Sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Kalau sekularismenya itu berjalan buruk, misalnya, negara terlalu ikut campur dalam urusan agama dan ikut terlibat dalam menilai satu agama itu sesat atau menyimpang dan atau melakukan diskriminasi agama, pada saat itulah negara tidak melindungi kebebasan beragama warga negara. Karena itu, negara harusnya netral agama. Ini dalam tema kebebasan beragama. Sekilas kelihatannya benar. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara waktu calok ini, para calok ini gagal mendefinisikan kekuasaan. Lihat ya, mudah-mudahan di antara Anda lahir pemimpin-pemimpin hebat di Indonesia. Begini, kita kalau jadi penguasa jangan kayak anak kecil, suka ngumpulin Audi, Bentley, Mercy. Kayak anak kecil dulu waktu koleksi. Gimana, udah tua, mestinya mikirin akhirat, udah tahu jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Masih suka main mobil. Telat. Begini. Itu suaminya wali kota Tangerang Selatan mau ngapain sih rumahnya di Denpasar? Maaf, saya guru ngaji. Tapi pengajian saya jadi di jalan Denpasar juga ada. Ada Bentley dua, ada Range Rover. Mau ngapain? Ini mungkin sesak dulu nih, cara pandang berkuasanya. Begini. Siapapun Anda nanti kalau menjadi calon, tujuan kita berkuasa di dunia ini untuk dua hal. Satu, hirausatiki. Yang kedua, idarat syumunir rakyat. Nanti kalau Anda berkuasa jadi pemimpin, tugas Anda dikatakan berkuasa, walayumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Satu himayah tuki, pelihara agama demi tentramnya negara ini, demi tentramnya bangsa ini. Nggak usah takut dengar kata jihad. Nggak usah takut, itu kalau bumi perut Indonesia dibelah, itu darah para syuhada semua isinya. Itu Bung Tomo kalau sekarang lahir barangkali disebut teroris secara selalu Allahu Akbar. Jenderal Sudirman, jenderal besar yang cuma guru Muhammadiyah dan TBC itu, nggak keker badannya, nggak punya banyak senjata, baru tajam menghadapi senjata organik. Karena pemimpin yang berkuasa untuk menegakkan agama punya mental himayatuddin, menegakkan agama dan menjaga keutuhan NKRI, dia bilang, wahai anak-anakku, tentara nasional Indonesia, katakan kita sanggup pertahankan kedaulatan Republik Indonesia sampai tetes darah penghabisan. Allah Akbar. Itu yang menggugah semua TNI. Sekarang alutsista 8 apa aja 5 triliun. Gila. Utang semua lagi. Ini sudah kehilangan makna. Baik. Jadi cara pandang seperti ini liberal sekali. Kalau sudah agama dihilangkan dari kekuasaan, ini bahaya. Udah deh, tugas saya sudah selesai sebetulnya. Begini, apalagi sekarang masalah gender ini. Di sini kita angkat semua tesis-tesis teman-teman dari IAIN Wali Songo, juga ada lembaga-lembaga. Kalau lembaga-lembaga liberal di Indonesia ini bukan menurut gue ya, ini menurut Budi Munawarahman tadi, lembaga-lembaga liberal di Indonesia, karena di tour saya suruh ngangkat itu tuh. Ya tega-tega nih gue sebutin. Kata Pak Budi Munawarahman dalam bukunya mengatakan lembaga liberal di Indonesia ini satu para Madinah, dua Wahid Institute, tiga Ma'arif Institute, empat Al-Safnya Dawa Praharjo. Ini kata dia ya, itu cuma bacain doang. Jangan salah paham, Ustaz Bahtiar yang menyebarkan itu. Salah. Dari awal makanya saya bilang di sini lebih banyak orang solehnya. Terus ada ICRP-nya Bu Musjah Mulia. Tapi Budi Munawar juga loh yang menyebutkan bahwa UIN juga sarangnya liberal. Jadi orang-orang liberal yang menyatakannya itu bukan Miumi. Miumi gak bilang. Ada JIL, punyanya Ulil. Ada kelompok hutan kainnya GM, ya, Gunawan Muhammad, Salihara nih kelompok feminis, dan mereka yang masuk di kurikulum saya ini nyebutin dari bukunya mereka. Jadi bukan gue yang bilang nih, itu ya. Saya ulangi sekali lagi, sebab gue ingin damai sama UIN, jangan sampai gue dituduh, oh Ustaz Bahtiar yang bilang ini sarangnya UIN, ini orang-orang dosen-dosen Muhammadiyah. Penerus Jenderal Sudirman, Dr. Tesum, dosen sini juga. Jadi, saya pikir masih lebih banyak baiknya UIN ketimbang apa yang dituduhkan di luar. Dan saya juga banyak berinteraksi dengan teman-teman saya, dosen-dosen yang bagus-bagus. Ini saja. Kemarin, satu lagi. Liberalisme soal gender. Saya diminta untuk rapat dengan pendapat di DPR. Wow, gila memang. RUU gender atas nama liberalisme. Dari definisi itu betul-betul itu nyontek 100%. Alhamdulillah dari memang cuma cowok doang yang boleh kencing berdiri. Di Amerika sekarang kelompok feminis pluralis itu kemana-mana ceweknya itu pakai hip-hop, timet itu corong yang bisa dilipat. Jadi kalau cewek mau kencing tinggal ditempelin lubangnya ke vagina itu baru bisa kencing berdiri. Sebab pemisahan laki dengan perempuan ini sebetulnya diskriminasi. Perempuan di sini, laki di sini, diskriminasi gender. Ini kalau undang-undang RUU gender itu lahir nih, ini kena pasal tulis bias gender. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustaz Bahtiar Nasir yang tadi sedikit membeberkan tentang liberal, seindah apapun bahasanya, seindah apapun ajarannya, ternyata itu merupakan sebuah hal yang rapuh. Dan ketika kita memandang dengan kacamata keimanan, anggapan yang luar biasa ini serta-merta akan kita bisa lihat keburukannya.